Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita ada pembahasan tentang adadul mansubat wa amsilatuha. Jumlah isim-isim yang mansub dan contoh-contohnya. Sudah kita ambil penjelasan dari masing-masingnya secara global, kemudian sudah kita ambil rincian dari yang pertama dari al-mansubat yaitu al-maf'ulu bih dan kita belum selesai darinya. Silakan dihafalkan. Dan dari adadul mansubat, hafal gak sih? Ada yang hafal gak? Kalau gak ada yang hafal percuma. Silakan dibaca ini, bukan hafal. Percuma dibaca mah. Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal satu ya kita menghargai ya satu. Yang lainnya gak apa-apa, buntutin di belakang. Iya, silakan dibaca. Al-mansubatu khamsata asyar. Telah disebutkan tentang makna al-maf'ul bih. Yaitu bahwasannya maf'ul bih adalah isim mansub yang fi'il itu yaqo alaih, terjadi padanya. Ya, terjadinya kadang ala wajil itbat, di atas sisi penetapan, seperti dorobu zaidan, ditetapkan dengan dorob pada zaid. Atau ala wajil an-nafi, di atas sisi penafian. Lam adrib zaidan. Ya, ditetapkan di sini dorob kepada zaid, tapi di atas sisi apa? Penafian. Ya, tetap itu juga disebut dengan apa? Maf'ul bih. Meskipun enggak mengenai secara apa perbuatan ini pada apa Zaid, tapi terkaitan dia dengan Zaid. Ya. Sekarang kita masuk kepada macam-macam maf'ul bih. Anwa'u al-maf'ul bih, macam-macam maf'ul bih, wa huwa qismani zahirun wa mudmarun, macam-macam maf'ul bih. Ya. Dan dia maf'ul bih ada dua, yang pertama zahir, yang kedua mudmar. Fadzahiru ma taqaddama dzikruh, maf'ul bih yang zahir adalah seperti apa yang telah lewat penyebutannya, yaitu apa contohnya? Dorobtu zaidan, rakibtul faras. Ini adalah dua contoh dari maf'ul bih yang terbentuk isim zahir, zaidan dan al-faras. Dan i'rabnya mudah ya. Sudah bisa insyaallah antum i'rabnya. Fadzahiru ma taqaddama dzikruh wal mudmaru qismani. Sedangkan maf'ul bih yang bentuknya dhamir ada dua macam. Yang pertama bentuknya dhamir muttasil, yang kedua dhamir munfasil. Fal muttasilu 12. Maf'ul yang berbentuk dhamir muttasil ada 12, yaitu dorobani, dorobana, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Ini wajib hafal ya antum. Wajib hafal. Ini dorobah sekadar contoh saja, bisa diganti dengan yang lainnya. Ya. Akhrajani, akhrajana, akhrajaka, akhrajaki dan seterusnya. Ini dibahas lebih rinci di dalam ilmu sharaf. Wal munfasil 12, sedangkan dhamir ya munfasil ada 12 juga sama, yaitu iyaya wa iyana wa iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna wa iyahu wa iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Ini juga seringkali kita ulang-ulang ya. Wa qulu, saya katakan kata syarih Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, yanqasimu al-maf'ul bih ila qismain. Maf'ul bih terbagi kepada dua bagian. Al-awwalu adh-dhahiru, yang pertama adalah maf'ul bih yang berupa isim dhahir. Wasani al-mudmar, yang kedua yang berupa isim dhamir. Wa qad 'arafta anna adh-dhahira ma yadullu 'ala ma'nahu biduni ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghaibatin. Dan kau telah mengetahui bahwasanya isim dhahir adalah isim yang dia menunjukkan kepada maknanya tanpa butuh kepada keterkaitan qarinah-qarinah ya, yang berupa takallum, pembicaraan dari seorang pembicara, al-khitab ataupun dari yang diajak bicara, ataupun ghaibah dari orang yang ghaib, tidak perlu. Seperti Muhammad, Muhammadan, pada contoh dorabtu Muhammadan, jelas penunjukan Muhammad ini tanpa butuh qarinah, indikasi yang berupa takallum, khitab ataupun ghaibah. Wa annal mudmara ma la yadullu ala ma'nahu illa bi qarinatin min hadhihi al-qara'ini thalas. Dan bahwasanya yang mudmar adalah apa yang dia tidak bisa menunjukkan kepada maknanya, tidak bisa menunjukkan kepada maknanya kecuali disertai dengan qarinah, indikasi berupa hadhihi al-qara'in ats-thalas, qarinah-qarinah yang tiga ini, takallum, khitab, ghaibah. Fa mithalu dhahiri, contoh maf'ul bih yang berupa isim zahir adalah daraba Muhammadun Bakran. Daraba Muhammadun Bakran. Mana di sini maf'ul bih-nya? Bakran. Kenapa? Karena darab itu menimpa Bakr. I'rabnya bagaimana? Daraba fi'lun madhi mabni 'ala al-fath ila mahalla min al-i'rab. Muhammadun fa'il marfu' 'ala al-tarfi' al-dhamma adh-dhahiru 'ala akhirih. Bakrun maf'ulun biman mansubun 'ala matnafi al-kasra al-fathah adh-dhahiru 'ala akhirih. Ya. Ini kalau bakrun, kalau kita ganti dengan al-muslimun jadinya apa? Daraba Muhammadun al-muslimin. Iya, mansub tanda nasab ya. Iya, alia. Kalau diganti maf'ulnya al-banat, berarti apa? Daraba Muhammadun al-banati, mansub juga tanda nasabnya apa? Kasrah. Iya. Dikit-dikit ya, tanda nasab sudah kita lewatkan. Terus masih berkaitan. Wa yadribu Khalidun Amran juga sama. Iya, i'rabnya dengan yang sebelumnya. Hanya saja di sini dikatakan yadribu fi'lun mudhari'un. Ya marfu'un litajarudi minan nasib wa jazim 'alamat rafihi abdama dhair al akhiri yaslahi i'rabnya sama Khalid fa'il Amran maf'ulun bih wa qadhafa Isma'ilu Zahratan. Isma'il memetik Zahrah. Sekuntum apa? Zahrah bunga. Ya. Sekuntum ya bagus ya. Ya, kalau binatang apa? Seekor. Ya. Jangan bunga, seekor bunga, keliru ya. Wa yaqtifu Isma'ilu Zahratan. Ini sama, hanya bedanya apa? Yaqtifu dikatakan fi'lun mudhari' marfu'. Ya. Wa yanqasimu al-mudmaru al-mansubu ila qismaini, al-awwalu al-muttasilu wa tsani al-munfasilu. Ya. Dan dhamir yang mansub itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yang muttasil. Ya, nanti akan diulang lagi di sini definisinya meskipun sudah pernah dilewatkan tentang definisi dari masing-masing al-muttasil dan al-munfasil. Wa tsani al-munfasil, yang kedua adalah dhamir mansub yang munfasil. Amal muttasil fa huwa ma la yubtada'u bihil kalamu wa la yasihu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyar. Adapun dhamir mansub yang muttasil adalah dhamir yang la yubtada'u al kalam, tidak bisa kalimat itu dimulai dengannya. Ya, wa la yasihu wuqu'uhu ba'da illa, dan tidak bisa dia jatuh setelah illa. Fil ikhtiyar, dalam kondisi bisa memilih. Adapun dalam kondisi darurat seperti dalam syir, ya terkadang digunakan karena darurat. Ya, ad-darurah tubihul mahdhurah, yang namanya darurat ya membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Ya. Itu dhamir muttasil. Ya. Wa ammal munfasil fa huwa ma yubtada'u bihil kalamu wa yasihu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyar. Sedangkan dhamir yang munfasil adalah dhamir yang bisa dimulai dengannya kalam, dan dia bisa jatuh setelah illa dalam kondisi tidak bisa, dalam kondisi bisa memilih. Adapun kalau dalam kondisi darurat juga sama. Datang bisa setelah illa. Ini terjadi dalam syair biasanya. Kalau yang darurat-darurat itu. Untuk menyesuaikan wazan-wazannya. Ya. Walil muttasili 12 lafzan. Dan bagi dhamir mansub yang muttasil 12 lafzan. Ada 12 lafaz. Ya. Al-awwalu al-ya. Yang pertama adalah ya. Dhamir mutasil ada 12 lafaz, yang pertama ya, wa hiya lil mutakallim al-wahidi, dan dia ya digunakan untuk seorang pembicara sendirian atau seorang pembicara. Wa yajibu an yafsil ayufsal bainaha wa bainal fi'li bi nunin tusamma nunu al-wiqayah, tusamma nun al-wiqayah. Wajib ya untuk dipisahkan bainaha antara ya ini wa bainal fi'li dengan fi'ilnya, binunin dengan nun, tusamma nun al-wiqayah, yang nun ini disebut dengan nun wiqayah. Contohnya ato'ani Muhammadun. Ato'ani Muhammadun apa artinya? Hah? Ato'ani Muhammadun. Hah? Ya itu maf'ul. Berarti apa artinya? Muhammad mentaatiku. Ah, jangan salah. Tadi lagi membahas apa? Dhamir mansub muttasil. Ya maf'ul. Ato'ani Muhammad. Muhammad mentaati saya. Di sini dipisahkan antara akhir fi'il ato'a itu ain dengan apa? Ya dengan apa? Nun. Yang nun ini disebut dengan nun wiqayah. Nun wiqayah itu apa sih maksudnya? Nun wiqayah adalah nun yang didatangkan untuk menjaga fi'il agar jangan sampai dikasroh. Agar jangan sampai apa? Dikasroh. Seandainya tanpa nun dikasroh. Ato'i. Iya kan? Keliru. Iya. Karena kita sudah sering mengulang-ulang bahwasannya kasrah adalah tanda khusus bagi apa? Isim. Jadi ato'ani. ya, borobani. Dan juga ada faedah yang lain, di antaranya agar terbedakan antara ya yang merupakan dhamir muttasil yang mansub dengan ya untuk muannasah mukhatabah, seperti pada contoh ya. Contohnya apa ya yang pas ya? Ya. Borobani. Ya. Borobani, sana ini buang ini borobi. Ah, bisa borobi, bisa borobi, bisa borbi gitu. Ataupun dengan ya mutakallim yang beda dia majrur gitu. Ya, majrur. Al-muhim nanti bisa tersamarkan dengan yang lain. Ya. Khususnya di sini ya lebih khusus untuk menjaga agar jangan sampai fiilnya di kasrah. Ata'ani Muhammadun wajib. Enggak boleh antum langsung gandengkan ya-nya dengan akhir fiil ata'i, enggak boleh. Ya. Ata'ani Muhammadun, i'rabnya bagaimana? Ata'ani fi'lun wa maf'ulun bih. Ata'a. Ya, terus? Ya. Nun. Ya. Fi'lun maf'ulun bih Muhammadun. A'ilun mar marfu. Wa alamatu raf'i. Ya, dhamma zahira ala akhirih. Ya, ini di sini digunakan dhamir mutasil. Boleh enggak diganti dhamirnya munfasil? Kalau dhamir munfasil jadinya apa? Atwa Muhammadun iyaya. Iya kan? Atwa Muhammadun iyaya. Katanya enggak boleh. Kenapa? Karena masih mungkin untuk menggunakan mutasil. Jadi kaidahnya dalam penggunaan dhamir, mana yang digunakan, apa mutasil atau munfasil? Yaitu bahwasanya kalau masih mungkin menggunakan dhamir mutasil, maka tidak boleh kita meninggalkannya kemudian gunakan apa? Dhamir munfasil. Seperti dalam contoh ini, ata'ani Muhammadun. Tidak boleh untuk milih dhamir yang munfasil. Ata'a Muhammadun iyaya misalkan. Kenapa? Karena masih mungkin menggunakan dhamir mutasil. Wa yuti'uni Bakrun. Ya, juga i'rabnya sama, hanya saja dikatakan yuti'u fi'lun mudhari'un. Ya, mudhari'un marfu'. Kenapa? Itajaru di inna nasi wal jazim alamatu raf'ihi abba mazahiru ala akhirin nun liqaya ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kalau mau ditambahkan maf'ulun bih muqaddam, boleh maf'ulun bih yang didahulukan, karena hukum asal maf'ul bih adalah apa? Diakhirkan dari apa? Fi'il, dari fa'il. Bakrun fa'il marfu alamatu raf'i abba mazahiru ala akhirin. Wa ati'ni ya Bakru, dan ati'ni ya Bakru, ta'atilah aku wahai Bakr. Ati'ni. Sama ya. Jadi nun ini wajib didatangkan. Baik bersama fi'il madhi ataupun fi'il mudhari ataupun bersama fi'il amr. Ya. Coba di rob. Ati'ni. Ya. Fi'ilun wa maf'ul. Ati' wa fa'il juga itu. Ya. Ati' fi'ilun. Fi'ilu amri mabni ala sukun. La mahala min i'rab nun. Wa fa'iluhu dulu, fa'ilnya dulu, wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuba taqdiruhu an anta, seperti idrib anta. Ya, ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ya harfu an-nida. Ya, Bakr munada, ya mabni ala dhom fi mahalli nasbin. Nanti insyaallah akan datang ya pembahasannya. Sudah belum ini? Munada. Sudah ya? Pembahasan munada sudah belum? Oh, belum ya. Nanti insya Allah akan ada di tempatnya rinciannya. Wasani yang kedua dari dhamir mutasil setelah ya. Ingat ya untuk siapa ya? Untuk seorang. Ya, seorang pembicara. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sama. Ya. Asani yang kedua. Na, wahuwa lil mutakallimi al mu'azzimi nafsah. Au ma'ahu ghairuhu. Nahu atu'ana abna'una. Nah, ini digunakan na untuk seorang pembicara yang dia memuliakan dirinya, ataupun seorang pembicara yang bersamanya ada orang lain, dua ataupun ya tiga orang. Ya. Contohnya ata'ana abna'una. Ata'ana abna'una apa terjemahannya? Ata'ana abna'una, anak-anak kami men ya. Ya, taat kepada kami, teman-teman, apa? Menaati, teman-teman, taat bahasa Indonesia. Menaati, menaati kami. Ya. Maka i'rabnya bagaimana? Ata'ana fi'lun wa maf'ulun bi. Ya, disambung. Ata'a fi'lun madhi mabni 'ala al-fath. La mahala lahu min al-i'rab. Na dhamir mutasil mabni 'ala ala sukun fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Abna'una fa'ilun marfu' alamat rafi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Wa huwa abna' mudhafunna wa min mutasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Ya, ini bisa dikatakan oleh satu orang yang dia memuliakannya atau membesarkan dirinya. Ya, boleh juga digunakan untuk dua orang atau lebih. Hukum asalnya digunakan untuk dua orang atau lebih. Boleh pula untuk satu orang yang dia memuliakan atau membesarkan dirinya. Wa salis, yang ketiga, al-kafu al-maftuhatu. Kaf yang difathah. Kaf yang difathah. I'rabnya apa al-maftuhatu? Sudah lewat ini. Hah? Al-kafu al-maftuhatu. Kenapa di dhammah? Sebagai apa i'rabnya? Al-maftuhatunya. Sifat dari al-kaf. Ingat, kalau wasaf dia. Si maf'ul. Kaf yang di fathah, terjemahnya gaya. Kalau al-kafu di dhammah karena dia khobar, asal itu mubtadanya. Asal itu mubtada, al-kafu khobar. Al-maftuhatu sifat dari al-kaf. Wahia lil-mukhatabi al-mufradi al-mudhakkari. Dan dia kaf yang di fathah. Itu digunakan untuk seorang laki-laki yang diajak bicara. Al-mukhatabi al-mufradi. Al-mufradi juga sifat. Al-mudhakkari juga sama sifat. Ya, bagi mukhatab. Contohnya, ta'aka ibnuk. Ya, anakmu atau anak laki-lakimu taat kepadamu. Ya, ta'aka, i'rabnya jelas ya. Ya, ibnuka, ta'aka fi'lun wa maf'ul, ibnuka fa'il. Ya. والرابعه الكاف المكسوره وهي للمخاطبه المفردات المؤنثه نحو اطاعك ابنك. Yang keempat adalah kaf yang dikasrah, dan dia kaf yang dikasrah untuk seorang wanita yang diajak bicara. Contohnya اطاعك ابنك. ابنك kenapa pakai ki ibnuki? Ya, karena untuk seorang wanita yang diajak bicara. Wal khamis, yang kelima, alkaful muttasilu biha almim wal alif. Ya. Yang kelima adalah kaf yang bergandengan dengan kaf ini, mim dan alif. I'rabnya apa al-mimu? Nah, dia yang tahu enggak? Al-muttasilu biha al-mimu wal alifu. Apa di bawah? Hah? Dia sebagai fa'il dari al-muttasil. Al-muttasil itu isim fa'il. Dia beramal seperti amalan fi'ilnya merupakan fa'il. Al-muttasilu biha al-mimu. Sama dengan alladhiya tasilu biha al-mimu. Ya. Jadi katakan allati yattasil ataupun allati tattasil biha al-mimu wal-alif. Wa hiya al-musanna. Dan dia, yaitu apa? Hah? Kuma. Iya kan? Kuma. Kaf yang bergandengan dengan kaf ini, min dan alif. Berarti apa? Kuma. Iya kan? Wa hiya al-musanna. Dan dia digunakan untuk musanna. Dua orang yang diajak bicara mutlak. Apakah muzakkar ataupun muannas. Contohnya, ato'akuma. Ato'akuma. Mentaati ataupun taat kepada kalian berdua. Fa'ilnya di sini mana? Tamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Iya. I'rabnya kaf, bagaimana kaf? Dhamir mutasil mabni ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Iya. Kemudian mimnya mimnya lil imad. Al alif dalatun ala tasniyah. Lil imad maksudnya apa? Untuk sandarannya. Untuk bersandarannya apa? Alif. Kemudian wasabi'u al-kaful muttasilu biha an-nunu al-musyaddadatu. Yang ketujuh, yaitu kaf yang bersambung dengan kaf ini, nun yang ditasydid. Wa hiya li jama'atil inatsil mukhatabat. Berarti apa dibacanya? Kunna, ya kan? Kaf yang bersambung dengan kaf ini, nun yang ditasydid, berapa? Kunna. Dan dia kunna untuk sekumpulan kaum wanita yang diajak bicara. Contohnya ato'akunna. Ato'akunna. Ya, seperti tadi i'rabnya. Ato'akunna fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ato'a fi'lun madin mabni ala fath. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi. Jawazan taqdiruhu. Huwa kaf. Dhamir mutasil mabni ala dham fi mahalli. Nasbina fulun bih. Nun. Nun. Ya, harfun dal ala. Jami' linas. Dia sekedar huruf. Untuk menunjukkan. Apa jama' mu'annas. Pemirnya hanyalah kaf. Semuanya itu kaf. Ya. Wasamin yang kedelapan, al-ha'ul madhumumah wa hiya lil ghaibi al-mufrad al-mudzakkar nahu ata'ah. Yang kedelapan adalah ha' yang didhammah, hu. Wa hiya lil ghaibi, dan dia digunakan untuk seorang laki-laki yang ghaib. Ya, kata ganti orang seorang. Kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti satu orang. Gimana? Ya. kata ganti satu orang laki-laki. Nahu ato'ahu, ato'ahu iradnya juga ini insyaallah jelas ya. Ato'ahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ato'ah fi'lun madhin wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu wa alha dhamir mutasil mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa tasi'u yang kesembilan alha'ul muttasilu biha al-alif, ha yang bersambung dengan hanya alif. Wa hiya lil ghaibati al mufradati al muannatsah, ha ini diperuntukkan untuk seorang wanita yang tidak hadir, yang ghaib. Contohnya ato'aha, dia mentaatinya. Ini juga i'rabnya seperti yang sebelumnya. Wal 'ashiru al ha'ul muttasilu biha al mim wal alif, yang ke-10 ha yang bersambung dengan ha, mim dan alif. Berarti apa? Huma. Ya huma. Wa hiya lil musanna al ghaibi mutlaqa, dan dia digunakan untuk musanna dua orang yang ghaib, apakah laki-laki ataupun ya perempuan. Nahu ato'ahuma. Wal hadiya 'ashara, yang ke-11 al ha'ul muttasilu biha al mim wahdaha, ha yang bersambung dengan ha ini mim saja. Mim saja sendirian. Wahdaha i'rabnya apa? Hal. Ya. Nanti insyaallah belum ya hal. Wa hiya li jama'ati dzukuri al ghaibin, dan dia ha yang bersambung dengan apa? Mim saja diperuntukkan, berarti apa? Hum, ya kan? Diperuntukkan untuk sekelompok laki-laki yang ghaib, tidak hadir. Contohnya ato'ahum. Ato'ahum. Mana yang menjadi dhamir? Yang menjadi haknya saja. Ya. Ato'ahuma itu juga yang menjadi dhamir, haknya saja. Ato'ahum demikian pula. Ato'ahunna juga demikian pula. Dhamirnya hanya hak. Wa tsaniya asyara, yang ke-12 al-ha'ul muttasilu biha an-nunu al-musyaddadah. Yang ke-12 adalah hak yang bersambung dengan haknya nun al-musyaddadah, nun yang ditasydid. Jadi apa dibacanya? Hunna. Wa hiya li jama'atil inatsil ghaibatan, dia hunna digunakan untuk sekelompok wanita yang ghaib atau beberapa orang wanita yang ghaib. Ya. Nahu ato'ahunna, mentaati mereka kaum wanita. Dia mentaati mereka kaum wanita. Wa lil munfasil 12 lafdan aidan, dan bagi dhamir mansub yang munfasil juga sama, jumlahnya ada 12. Wa hiya, dan dia yang pertama iya. Iya. Murdafatan bil ya'i lil mutakallimi wahdah, yang dibocengi ya ataupun yang diiringi dengan ya lil mutakallimi wahdah, itu untuk satu orang ya pembicara. Iya ya. Ya. Jadi menjadi dhamir itu hanya iya. Adapun ya-nya itu hanya huruf yang menunjukkan kepada mutakallim. Ya wahdah. Iya murdafatan bil ya'i lil mutakallimi wahda, iya yang diiringi diboncengi dengan iya, ini digunakan untuk seorang pembicara sendirian. Iya ya auna, ataupun diiringi diboncengi dengan na, iyana lil mu'azzam lil mu'azzim nafsah. Kalau iyana itu digunakan untuk seorang yang dia membesarkan dirinya, memuliakan dirinya. Au ma ghairi, ataupun seorang yang dia ditemani ada orang lain bersamanya, untuk satu orang yang bersamanya ada orang lain. Iya. Aw bil kafi maftuhatan lil mukhatabi al mufradi al mudzakkar, ataupun dengan kaf yakni fathah iyyaka, maka itu digunakan untuk satu orang laki-laki yang diajak bicara. Aw bil kafi al maksuratil aw bil kafi maksuratan lil mukhatabati al mufradati al muannatsati, ataupun diiringi dengan kaf yang dikasrah. Berarti apa bacanya? Iya iyyaki. Iya. Ini digunakan untuk mukhatabah al-mufrada al-muannatsah, seorang wanita yang diajak bicara. Wala takhfa 'alaika ma'rifatu al-baqi, tidak samar bagimu untuk bisa mengenali sisanya. Sisanya apa? Yang belum disebutin di sini. Iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Iya. Kalau kita apa rinci dari awal, coba dari iyaya, iyaya atau dari iya dulu, enaknya biasanya di mana? Yang qaib dulu ya? Iya, iyahu. Iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya. Demikian. Alhamdulillah sudah berhafal. Dan ingat yang menjadi dhamir hanya iyanya saja. Nanti insyaAllah dalam i'rab kita jelaskan. Ya. Was-sahih anna dhamir huwa iya. Dan yang benar, yang sahih, tidak ada khilaf ya. Was-sahih mengisyaratkan adanya khilaf. Tapi yang sahih, yang benar bahwasanya yang menjadi dhamir hanyalah iya. Hanyalah iya. Wa hadza qawlu Sibawai, ini adalah pendapatnya Sibawai. Wa alaihi ma syaa Ibnu Hisham, dan di atas pendapatnya Sibawai Ibnu Hisham berpendapat. Ya, diikuti pendapat ini oleh Al-Khubari, Al-Ahdal, ya, dan yang lainnya. Wa anna ma ba'dahu lawahiqu tadullu ala takallumi. Kenapa lawahiqu? Boleh enggak dibaca lawahiqun? Hah? Lawahiqu apa lawahiqun? Pakai tanwin atau enggak? Ghairu munsharif kenapa? Sighah mutahal jumu si masajid. Enggak boleh tanwin. Wa anna ma ba'dahu lawahiqu, adapun yang setelah iya maka adalah lahiq, sesuatu yang mengiringi. Ya, lahik buntutnya. Ya. Tadullu ala takallum, yang itu menunjukkan takallum. Seperti contohnya apa yang menunjukkan pada takallum? Iya ya. Iyana. Awil khitabi, atau menunjukkan pada khitab. Seperti pada contoh apa? Iyaka, iyakum, iyakun, iyakum dan seterusnya. Awil khitab, awil ghaibah, atau menunjukkan kepada ghaibah, seperti dalam contoh iyahu, iyahuma, iyahum dan seterusnya. Taqulu, engkau katakan iyaya ata'at talamidhu. Iyaya ata'at talamidhu. Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Siapa yang bisa menerjemahkan? Hah? Coba angkat tangan yang mau menerjemah dulu. Coba terjemahin. Murid-murid telah taat kepadaku. Kurang sempurna. Masih ada yang lain. Ahmad. Ayo. Yang lain. Ya, di sini ada faedah dari didahulukannya maf'ul. Yang mana maf'ul itu seharusnya diakhirkan tapi didahulukan. Fungsinya hasr. Yang sering diterjemahkan hanya kepadaku. Iya, para siswa itu taat. Aduh, para ustaz-ustaz yang lain lawan. Karena saya galak misalkan. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Itu diantara fungsinya. Iya. Seandainya tidak ada keinginan untuk menghafir, maka tidak perlu kita gunakan iya ya atau ani saja, atau ani atalami itu, ya kan, atau ani atalami itu. Kenapa digunakan iya ya untuk menghafir, untuk mengurung ketaatan para santri itu kepada saya? Iya ya atau atalami itu hanya kepada saya, itu santri taat. Ya. Seperti iya karena budu, iya karena sain, ya, itu fungsinya. Boleh digunakan munfasil ketika ada tujuan, yaitu untuk menghasr. Wa ma ata'a talamidu illa iyaya. Ma ata'a talamidu, ya Rabbi, ya Rabbi. Coba iyaya, iyaya bamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Maf'ulun bi muqaddam, maf'ul bi yang didahulukan. Kemudian ya'nya harfu takallum, la mahallala minal i'rab. Ata'a fi'lun madhi mabni ala fath, at-talamidu fa'il marfu ala matrafi al-dhammatu dhahiratu ala akhiri. Wa ma ata'a talamidhu illa iyaya. Ini juga bentuk hasar yang lainnya. Ya, ini juga bentuk hasar. Tidaklah para santri itu taat kecuali hanya perlu mereka siannya. Hanya kepadaku atau cukup? Kecuali kepadaku. Cukup ya? Ma ata'a talamidhu illa iyaya. Tidaklah para siswa itu taat kecuali kepada saya. Juga hasar juga. Ya, di antara bentuk hasr ma dengan illa atau innama juga. Ya, innama ata'a talamidhu iyaya misalkan. Coba di rob ma. Ya, ma nafiyatu harfun nafi boleh juga. Ata'a fi'lun madhi mabni 'alal fath la mahala lahu min al-i'rab. At-talamidhu fa'i marfu 'alamatu rafi ad-dhamma dhahiru 'ala akhiri illa harfu istithna. Apa makna harfu istithna? Ya, huruf yang menunjukkan pengecualian. Ya, iyai idhamir munfasil mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bi ya harfu takallum la mahala la minal i'rab. Ya, wa minhu qawluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini faedahnya bahasa Arab. Sekarang kita faham kenapa iyyaka na'budu bukan na'buduka. Bedanya apa iyyaka na'budu dan na'buduka? Sama enggak artinya iyyaka na'budu dengan na'buduka? Betul juga na'buduka. Bedanya apa? Tadi kalau iyyaka itu ada hasr, dikurung ibadah hanya kepadamu ya Allah. Tapi kalau na'buduka memungkinkan dia beribadah kepada selain Allah. Gitu. Enggak ada hasr. I'rabnya seperti yang sebelumnya. Iya. Wa qawluhu subhanahu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala amaru an la ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan agar janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Ya, ya Rabbnya bagaimana? amara fi'lul madhi mabni 'alal fath la mahalla lahu minal ira wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawaza taqdiru huwa. Ah, ini belum dibahas antum. Ya. An dari Allah itu an lah artinya. Iya. An tafsiriyah. An tafsiriyah. Ya. Menafsirkan amara, perintahnya apa ditafsirkan dengan jumlah ini? Allah merintahkan, perintahnya apa ditafsirkan an lah, yaitu gitu. Ya, an jadi dikatakan tafsiriyah. Harfun la mahala lahu min al-i'rab. La ya nahiyah. Jazimah. La nahiyah kan menjazimkan kan? Ta'budu fil mudhari majzumun bi la nahiyah wa alamatu jazmihi hadzu annahu li'annahu min al amtsilatil khamsah ataupun afal khamsah. Ya. Kemudian al-wawu dhamir mutasil mabni ala as-sukun fi mahalli rafin fa fa'il al-alif lil fariqa illa harfi isnina iyyahu dhamir mut munfasil mabni ala sukun fi mahalli ya ha ya ya. Ini persis seperti yang dijelaskan di atas. Bahwasanya dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa dibuka dengannya kalam. Iya ya apa adalah itu bisa dibuka kan kalam dengan iya ya. Tapi kalau digunakan dhamir mutasil, iya, bisa enggak ka? Iya. Enggak bisa ya. Ka atau adalah itu enggak bisa. Iya. Enggak bisa. Kemudian juga dikatakan tadi dhamir munfasil adalah dhamir yang dia bisa jatuh setelah apa? Illa. Contohnya ma'ata'at talamidu illa iya. Adapun dhamir mutasil bisa enggak jatuh setelah illa? Ma'ata'at talamidu illa ka. Enggak bisa. Nah, itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang menjadi jelas? Selesai alhamdulillah dengan ini pembahasan tentang maf'ul bih. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang al-masdar ataupun maf'ul mutlak. Ya. Kalau bikin apa namanya? Majhul. Majhul majhul kan misalnya Dorobani Muhammad. Nah itu kalau bikin lil majhul dihilangkan ini. Dorobani Muhammadun. Muhammad memukul saya ya. Ya. Maka dibuang Muhammadnya. Maka digantilah dhamirnya ya ya tadi yang mansub diganti yang marfu. Duribtu. Oh, iya. Duribtu. Iya. Enggak bisa. Kecuali kalau dihasr ma'duriba illa ana. Bisa. Iya, dihasr. Iya. Duribtu, iya. Kalau dorobani Muhammad dibuang fa'ilnya, maka tadi maf'ulnya tadi yang mansub diganti posisinya ataupun dia dirubah menjadi naibul fa'il. Maka dia marfu jadinya kan. Marfu maf'ulnya apa? Ta kan. Jadi duribtu. Iya. Harus mutasil. Kecuali kalau dia hasr. Boleh munfasil. Ma duriba illa ana. Tidak ada yang dipukul sulit saya. Karena memang saya misalkan malas. Iya. Iya seperti itu. Yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya semoga bisa difahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.